Sudah jam 1 lewat. Ya. Yang tepat yang mana? Itu loh. Jam berapa sekarang tepatnya? 1:15. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Kita telah mendengar nas-nas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menunjukkan keutamaan ahlul ilm. Orang-orang alim dengan ilmu syar'i. Kemudian kami akan menukil keterangan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salafi ala Ilmi Al-Khalaf, keutamaan ilmu salaf atas ilmu khalaf, ilmu orang-orang yang datang setelah salaf. Membantah orang yang tertipu dengan orang-orang yang datang belakangan yang banyak berbicara, banyak ulasan, ya, dan kepandaian mengulas dan berbicara itu dianggap sebagai barometer ketinggian ilmu. Ibn Rajab mengatakan, wa qad ibtulina bi jahlati minan nas ya'taqiduna fi ba'di man tawassa'a fil qawli minal mutaakhirin annahu a'lamu mimman taqaddam. Kita diuji dengan orang-orang bodoh, orang-orang jahil yang mereka berkeyakinan, meyakini sebagian orang yang memperluas, ya, pembicaraannya, pembahasannya dari kalangan orang-orang yang datang belakangan, mutaakhir, bahwasanya orang tersebut lebih pandai, lebih berilmu daripada kaum salaf. Faminhum man yadhunnu fi shakhsin annahu a'lamu min kulli man taqaddama min as-sahaba man ba'dahum. Di antara mereka sampai ada yang menyangka bahwa ada, ya, orang yang lebih pandai, lebih berilmu daripada seluruh yang telah lalu dari kalangan salaf, dari kalangan sahabat dan setelah mereka dari kaum salaf, tabi'in, atba'ut tabi'in. Hanya terkecoh kepada orang tersebut yang dianggapnya lebih pandai daripada kaum salaf. Likathrati bayanihi wa maqalihi, karena banyaknya ulasan dia, ya, banyaknya statement-statementnya, ya. Wa minhum man yaqul huwa a'lamu min al-fuqaha'i al-mashhurin al-matbu'in, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa dia itu lebih pandai, lebih berilmu daripada para fuqaha yang terkenal yang memiliki ulama, seperti Al-Imam Hanifah, Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad. Nah, yang disebut selain yang ana sebut tadi, contohnya Nawawi, Sufyan Tsauri, Al-Auza'i, Al-Laits, ابن المبار نعم. فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم dikarenakan tersebut yang kita dengar tadi ya, lebih sedikit nukilan dari ucapan mereka yang setelahnya yang datang setelah bicara banyak ulasan kemudian disangka dengan banyaknya ulasan dan ya, pembahasan itu menurut kita. Nah, wahada yang seperti ini kata Ibn Rajab naqsun di salafus salih, ini ada mandung celaan terhadap salafus salih, wa isa'atu dhannin bihim, dan ini buruk sangka kepada mereka, wa nisbatum ilal di wa kutul ilal, nisbah kepada mereka, menisbahkan mereka kepada kebodohan dan kurang ilmu. Ya, ini la haula wala quwwata illa billah. Thumma dzakara athar Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Rajab menyebutkan athar Ibnu Mas'ud yang padanya Ibnu Mas'ud mengatakan innakum fi zaman kathirun ulama'uhu qalilun khutaba'uhu. Yani di masa salaf kalian punya kalian berada di suatu masa ulama'nya banyak khutaba, yani penceramahnya sedikit ya, yang berceramah jago ceramah ya, orator-orator itu sedikit, yang banyak ulama. Wasdakum zanun qalilun wa ma'u katsirun khutaba'uhu. Benar kata Ibnu Mas'ud, dan kalian akan zaman masa sekalian ini di masa itu sedikit ya penceramah-penceramah, khatib-khatibnya, orator-oratornya banyak. Itu tidak berkapasitas, yakni tidak berilmu, hanya pandai saja. Pandai beretorika, pandai bicara, pandai mengulas sehingga menipu banyak orang. Faman kathura ilmuhu kata Ibn Mas'ud, faman kathura ilmuhu wa qalla qawluhu fahuwal mamduh, barang siapa ilmunya banyak sedikit bicaranya itulah yang terpuji. Wa man kana bil aksi fahuwa madhmum, barang siapa sebaliknya sedikit ilmunya banyak bicaranya maka itu tercelah. Nah, ini dari Ibnu Rajab na'am Al-Hanbali rahimahullah. Kemudian berikutnya kami akan membahas tentang alamat ahli ilmu an-nafi, yakni tanda-tanda ciri-ciri ulama yang ilmunya itu bermanfaat. Ciri-ciri ulama yang ilmunya bermanfaat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjis Ali Abdul Karim dalam kitabnya Manhumul Ulama, siapa mereka ulama yang sesungguhnya. Beliau mengatakan wa hunaka alamatun yatamayyazu biha ahlul ilmi an-nafi', di sana ada tanda-tanda ciri-ciri yang dengannya ahlul ilm, ulama yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Ya, bukan ilmu yang bermudarat. Karena ilmu itu ada dua, ada ilmu nafi', ada ilmu ghairu nafi'. Ilmu yang bermanfaat yang menjadi hujjah bagi pemiliknya. Hujjatun li sahibihi amam Allah yaumil qiyamah, menjadi hujjah bagi pemiliknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu yang membuahkan iman dan amal. Ada ilmu ghairu nafi', ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, jadi dhar memudaratkan dia, hujjatun alai ala sahibihi amam Allah yaumil qiyamah, menjadi hujjah atasnya. Ya. Karena sudah mengilmui tetapi tidak beriman dan beramal sebagaimana yang diinginkan. Naam, yang diinginkan adalah ulama yang ilmunya bermanfaat. Apa ciri-cirinya? Naam, mereka ulama, apa yang kita dengar ayat-ayat dan hadis-hadis tentang keutamaan ya ulama, rekomendasi terhadap mereka, tazkiyah terhadap mereka, itu tertuju kepada ulama yang ilmunya bermanfaat. Tertuju keutamaan-keutamaan itu, pujian-pujian itu, rekomendasi-rekomendasi kepada ulama yang ilmunya bermanfaat. Nah, kemudian beliau menukil sebagian dari ciri-ciri itu dari Ibnu Rajab Al-Hanbali pada kitab yang sudah kita dengar sebelumnya, Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf, keutamaan keunggulan ilmu salaf dibandingkan ilmu khalaf, ilmu orang-orang belakangan. Naam. Disebutkan di sana ya. Yang pertama ciri ulama yang ilmunya bermanfaat. Innahum la yarawna li anfusihim halan wala maqaman. Sesungguhnya mereka memandang diri mereka itu tidak punya apa-apa. Ya. Tidak punya kedudukan. Memandang rendah diri mereka. Wa yakrahuna biqulubihim at-tazkiyata wal madh. Dan mereka membenci, membenci dalam hati mereka, dalam kalbu mereka rekomendasi dan pujian. Bukan hal yang dibuat-buat, bukan hal yang dibuat-buat dengan ucapan ya bahwa dia tidak suka dipuji ya. Lah, memang jujur benar-benar dari dalam hatinya memang tidak menyukai itu, membenci ya rekomendasi, tazkiyah dan pujian yang ditujukan kepadanya. Wala yatakabbaruna ala ahad, dan tidak menyombongkan diri kepada siapapun. Tidak menyombongkan diri kepada siapapun. Dia terhias dengan tawadhu, merendah diri. Naam. Wa ahlul ilm kullama wa ahlul ilm an-nafi' kullama izdadu fil ilm izdadu tawadhu'an lillahi wa khashyatan wa inkisaran wa dhullan. Ahlul ilm an-nafi', ulama yang bermanfaat ilmunya, setiap kali bertambah ilmunya semakin bertambah tawadhu'nya karena Allah. Semakin bertambah khasyahnya, takutnya kepada Allah. Ya, semakin bertambah kesadarannya mengenai kelemahan dirinya dan kehinaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa min alamatihim aidan al-harbu min ad-dunya. Juga di antara ciri ulama yang bermanfaat ilmunya, al-harabu minad dunia, mereka menghindarkan diri dari dunia. Mereka melarikan diri dari dunia, bukan mengejar dunia. Wa awla ma yahrabuna anhu minha ar-riyasatu wasyuhratu wal madhu. Dan yang pertama-tama mereka jauhi dari dunia yaitu ar-riyasah, kepemimpinan ya, ketokohan, bukannya seperti sebagian orang yang ingin ditokohkan, ingin dijadikan sebagai ulama nomor satu, ingin dijadikan sebagai imam jarhwat ta'dil ya, sebagai rujukan. Nah, ingin dijadikan sebagai pemimpin dakwah. Nah, justru ini yang pertama kali dihindari, menjauhkan dirinya. Nah, tidak mengejar posisi tersebut, posisi sebagai tokoh tertinggi ya. Wasyuhrah, kemasyhuran, ketenaran, menjauhkan diri dari mengejar ketenaran, kemasyhuran, wal madh, pujian, sanjungan. Fattaba'udu an dhalika wal ijtihadu fi mujanabatihi min alamati ahli al-ilm an-nafi'. Upaya menjauhkan diri dari perkara itu, perjuangan ijtihad dalam rangka untuk menghindari hal itu, untuk menghindarkan diri dari perkara tersebut. Ini termasuk dari ciri ahli al-ilm yang ilmunya bermanfaat. Karena memang ilmunya bermanfaat, membuahkan ketakwaan, keimanan, khasyatullah, ketakutan ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, membuahkan keikhlasan. Sehingga bukan dunia yang dia cari dengan ilmunya, tetapi wajah Allah Subhanahu wa taala. Sementara mengejar hal-hal tersebut, ini banyak menimpa ya. menimpa sebagian orang, dan ini merusak. Apabila seseorang punya sedikit ilm, kemudian ya dengan itu dia ingin ditokohkan, ingin masyhur, terkenal, ingin dipuji, disanjung, nah ini akan merusak orang tersebut. Tayyib, nah justru tanda, alamat, ciri ulama yang ilmunya bermanfaat, itu yang pertama kali dia perangi dari dirinya. Itu yang pertama kali dia perangi dari dirinya untuk membersihkan dirinya dari hal-hal tersebut. Naam. Kemudian fa in waqa'a syai'un min dhalika, ya'ni riyasah atau syuhrah atau madh, min ghairi qasdin wa ikhtiyarin, kanu ala khaufin shadidin min aqibatihi wa khashu an yakuna makran wa istidrajan. Kemudian jika itu terjadi, dihasilkan, diraih oleh sebagian mereka tapi bukan mengejarnya, bukan mereka yang memang menginginkan itu, tetapi fadlu minallah, keutamaan dari Allah SWT, ternyata kemudian dia mencapai kedudukan sebagai tokoh ulama yang ditokohkan, ya, yang dijadikan rujukan, dia menjadi masyhur, terkenal, ya, dan keilmuannya dia dipuji oleh umat, itu didapatkan oleh dia dalam keadaan dia tidak menyukainya dan tidak mengejarnya. Nah, mengkaji qasdin wa ikhtiyar, bukan misinya, bukan cita-citanya dan bukan pilihannya, tapi Allah memberikan itu kepadanya tanpa dia cari. Ketika mendapatkan hal itu, keadaan mereka merasakan takut yang sangat. Mereka sangat ketakutan dengan itu, bukannya bergembira, berbangga, tapi malah ketakutan mereka, ya, khawatir akibat dari itu nanti, akibat dari itu, karena naam jiwa itu lemah, naam, tidak semua jiwa sanggup ketika dia dipuji orang banyak, ditokohkan, diangkat, dimasyhurkan, tidak semua siap. Nah, khawatir justru itu jadi penyebab hancur, kehancuran. Nah, wa khasyu ayyakuna makran wastidrajan, mereka khawatir bahwa itu adalah makar dari Allah SWT, itu adalah naam sesuatu yang sebenarnya diulur-ulur, ya, diulur-ulur waktu kehancurannya, berawal dari situ kemudian nanti pada akhirnya hancur gara-gara naam tertipu oleh itu. Kama kana al-imamu Ahmad rahimahullah yakhafu dhalika ala nafsihi inda ishtihari ismihi wa bu'di siyutihi. Adalah al-imamu Ahmad rahimahullah sangat takut, ya, atas dirinya hal itu ketika namanya mulai masyhur, mulai terkenal dan semakin jauh, ya, naam, kemasyhurannya, pamornya sebagai orang yang paling alim di zaman itu. Nah, maka beliau semakin takut atas dirinya. Nah, wa min alamatihim aidan, di antara ciri mereka juga, annahum la yad'una ilma, mereka tidak mengklaim diri mereka berilmu, ya, mengangkat-angkat diri mereka sebagai orang yang berilm. Fala yafkhuruna ala ahad, mereka tidak membanggakan diri, ya, di atas yang lain. Wala yansibuna ghairahum ilal jahl, dan mereka tidak menisbatkan orang lain kepada kebodohan, bahwa seakan dirinya yang paling berilmu dan yang lainnya tidak memiliki ilmu seperti dia. Illa man khalafa sunnah wa ahlaha, nah, tidak tidak semaunya menuduh orang tidak punya ilm, jahil, ya, orang-orang yang tidak punya modal ilmu, tidak punya bekal ilm, Nah, seperti misalkan gelar su'afiqah, mereka itu su'afiqah. Nah, tidak seperti itu. Illa man khalafa sunnah wa ahlaha, kecuali orang yang memang menyelisih sunnah dan menyelisih ahlus sunnah. Naam, fa innahum yatakallamuna fihi ghadaban lillah. Maka sesungguhnya mereka bicara terhadap orang yang memang menyelisih sunnah dan menyelisih ahlus sunnah atas dasar kemarahan karena Allah. La ghadaban linnafs, bukan marah karena kepentingan dirinya. Merasa disaingi, akhirnya ya orang-orang yang dianggap sebagai pesaingnya tersebut dan bisa menghalangi ketenarannya, ketokohannya, kemudian disikat. Orang itu su'afiqah, ya, tidak punya ilmu. Nah, kemudian ditahdir. Nah, mentahdir karena Allah demi ya menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, bukan demi kepentingan pribadi. Wala qasdan li rif'atiha ala ahadan, bukan juga bertujuan untuk mengangkat dirinya di atas yang lain. Nah, barang siapa kelakuannya seperti itu, ya kemarahannya untuk kepentingan dirinya, untuk mengangkat dirinya atas yang lain, kemudian ya dengan itu serta-merta dia seenaknya kemudian mencela orang dan menganggap orang lain tidak berilmu padahal punya ilmu, ya, hanya untuk kepentingan dirinya, maka itu bertentangan dengan ciri ulama yang ilmunya bermanfaat. Nah, wa min alamatihim aidan annahum yusiuna dhanna bi anfusihim. Di antara ciri ulama yang ilmu bermanfaat juga adalah mereka berprasangka jelek dengan diri mereka. Bukan berprasangka jelek kepada ulama dari kalangan salaf, ya, dan ulama-ulama yang ada, ahlul fadl yang ada di zamannya. Tetapi justru mereka mengarahkan su'udzon itu kepada diri mereka sendiri. Su'udzonnya diarahkan kepada diri mereka sendiri. Sebaliknya kepada ulama yang lainnya, wa yuhsinuna dhanna biman salafa minal ulama, dan mereka berhusnudzon, berprasangka baik terhadap ulama yang telah mendahului mereka, ulama salaf. Wa yuqirruna biqulubihim wa anfusihim bifadli man salafa alaihim, dan mereka mengikrarkan dengan kalbu mereka dan lisan mereka keutamaan yang dimiliki oleh kaum salaf yang telah mendahului mereka. Wa bi'ajzihim an bulughi maratibihim wal wusuli ilaiha, dan mengikrarkan dengan kalbu dan lisannya ketidakmampuan diri mereka untuk mencapai martabat derajat yang telah dicapai oleh kaum salaf dan untuk bisa sampai kepada tingkatan mereka, ya, mereka mengakui mereka tidak bisa mencapai apa yang dicapai oleh kaum salaf. Au muqarabatiha, atau bahkan mendekatinya sekalipun tidak bisa. Nah, adalah Ibnu Mubarak apabila beliau menyebutkan akhlak ya salaf, maka dia melantunkan syair, la ta'arradanna bidhikrana lidhikrihim laysa as-sahihu idza masha kal-muq'adi. Ya, kamu jangan menyinggung kami, ya, ketika menyinggung mereka jangan dibarengkan, ya, yakni kami tidak pantas disebut berdampingan dengan mereka, berbarengan dengan mereka. Tidaklah yang sehat itu jika berjalan seperti orang yang lemah, seperti orang yang lumpuh yang tidak bisa berjalan. Artinya mereka telah berjalan jauh di atas ya ilm, di atas keutamaan. Tidak mungkin kita bisa mencapai mereka, mengejar mereka. Nah, jadi jangan di dibandingkan, tidak bisa dibandingkan. Nah, ya, menjaga husnudzon seperti itu. Nah, dan mengarahkan suudzon kepada diri mereka, husnudzon kepada ulama. Nah, bukan suudzon kepada ulama. Tayyib. Nah, ini ya diantara yang disebutkan oleh Ibnu Rajab al-Hanbali, semoga bisa menjadi acuan. Nah, kriteria untuk menilai ya ulama yang memang benar-benar ilmunya bermanfaat. Kemudian hukukul ulama, apa saja hak-hak ulama yang penting kita ketahui untuk kita jaga hak-hak tersebut. Ya, diantaranya adalah nah, hak-hak tersebut disebutkan oleh Syekh Abdul Salam Ibn Barjis Ali Abdul Karim dalam kitab Manhumul Ulama, siapa mereka ulama yang sesungguhnya. Nah, diantara hak tersebut yang disebutkan adalah tauqiruhum wa ihtiramuhum wa tawadu'u lahum wa khafdul janahi lahum, menghormati mereka, memuliakan mereka, tawadu', merendah diri kepada mereka, na'am. Kata Tawus rahimahullah, minas sunnati ayyuqqara al-alim, minas sunnati ayyuqqara al-alim. Tawus bin Kaisan rahimahullah, tokoh tabi'i, mengatakan termasuk sunnah ayyuqqara al-alim, seorang alim dihormati dan dimuliakan. Nah, dan ada sebuah hadis dalam Sunan Abi Dawud, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna min ijlalillahi ikrama disyaibatil muslim wa hamilil qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama disultanil muqsid. Inna min ijlalillah, sesungguhnya termasuk dari memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ikrama disyaibatil muslim, memuliakan, menghargai, menghormati ya muslim yang sudah tua, sudah berumur. Ya. Wa hamilil Quran, yang kedua menghormati, menghargai pembawa Al-Quran, ini orang yang berilmu. Ghairil ghali fihi wal jafi'an, yang tidak ekstrim ya padanya dan tidak meninggalkannya, tidak berpaling darinya, dari Al-Quran. Wa ikramadis sultanil muqsid, dan yang ketiga menghargai, memuliakan sultan, penguasa yang adil. Naam. Tayyib, di antara hak-hak ulama juga adalah addu'a'u lahum wal istighfaru lahum. Addu'a'u lahum wal istighfaru lahum, berdoa untuk kebaikan mereka dan beristighfar untuk mereka. Dan telah kita lewati hadis ya, wa innal 'alima la yastaghfiru lahum man fis samawati wa man fil ardh, bahwasanya seorang alim beristighfar untuknya, memohonkan ampun untuknya, berdoa untuknya, yang makhluk yang ada di langit, yang para malaikat, dan yang ada di bumi, hatta al-haytanu fil ma, sampai-sampai ikan yang ada di air ikut mendoakan, beristighfar untuknya. Naam. Dan hadis yang semisal dengan ini. Kemudian yang ketiga, di antara hak mereka yaitu mengetahui kedudukan mereka untuk dijadikan sebagai rujukan, ya, rujukan ilm, rujukan untuk minta arahan dan bimbingan. Sehingga menjalin hubungan yang erat dengan mereka, menjalin hubungan erat dengan ulama-ulama sunnah, irtibat al-wathiq, hubungan yang erat yang kuat dengan mereka. Dan ini termasuk di antara usul dakwah salafiyah, prinsip dakwah salafiyah, yaitu ya, menjalin hubungan yang erat terus menerus kepada ulama sunnah dan tidak terputus dari mereka, ya, karena kedudukan mereka sebagai rujukan, pembimbing. Nah, namun bukan maksudnya ta'assub, bukan maksudnya fanatik kepada mereka, bukan ta'assub, ya, dan taklid buta, membabi buta kepada mereka, bukan. Itu keliru, ta'assub, fanatik kepada mereka keliru. Yang meskipun tergelincir keliru kemudian tetap diikuti karena fanatik kepadanya, nah, ini tidak benar. Nah, tetapi maksudnya apa? Maksud irtibat dengan mereka seperti diterangkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjis fi usul dakwah salafiyah, naam, maksudnya adalah akhdul ilmi anhum wal istifadatu minhum bit tawjihi wal irsyad wa nahwi dhalik, yaitu mengambil ilmu dari mereka, istifadah, memetik faedah dari mereka, faedah-faedah ilmiah dari mereka, ya, dan mengambil arahan-arahan mereka, bimbingan-bimbingan mereka. Itu maksudnya. Jadi kita selalu, ya, menjalin hubungan dengan mereka sehingga terus kita mengambil ilmu dari mereka, faid-faid ilmiahnya, dan juga terus kita mengikuti bimbingan-bimbingan mereka, arah-arah mereka dalam dakwah, dalam menjalani agama ini. Naam. Kama annahu ya'ni aidan taqliduhum, kama annahu ya'ni aidan taqliduhum mimman yasughu lahu at-taqlidu min al-'ammah wa man laysa muahhalan li tamyizil qarari fil qadaya al-'ilmiyah. Yang pertama tadi itu untuk tingkatannya thalibul ilm. Yang kedua untuk amma, untuk orang umum, orang awam yang tidak sampai pada tingkatan penuntut ilm, tidak punya keahlian untuk, ya, mentarjih ketika ada khilaf ilmiah, ya, dalam permasalahan-permasalahan khilafiyah ijtihadiyah misalkan. Nah, ada masalah-masalah fikih misalkan, ya. Ini juga bermaknanya adalah taklid untuk orang awam ini tadi, untuk keumuman kaum muslimin yang awam, dibolehkan mereka, bagi mereka taklid kepada ahlul ilm. Nah, yang memang tingkatannya dia tidak bisa lebih dari itu kecuali hanya taklid. Nah, karena tidak punya kemampuan untuk bisa membedakan, memilah, ya, memilah dan memilih, mentarjih, memilih mana yang lebih kuat dalam perkara-perkara ilmiah yang diperselisihkan. Naam. Seperti yang digambarkan tadi, bisanya taklid. Adapun seorang thalibul ilmi yang memiliki kemampuan seperti itu, maka, ya, dia tidak taklid, tetapi dia berusaha untuk membahas dan memilih mana yang lebih kuat dari hal-hal yang diperselisihkan tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahlul ilm jika kalian tidak mengetahui. Dan masuk pula dalam kategori ini, ya, yaitu bertanya kepada mereka dalam menghadapi suatu fitnah. Jika ada fitnah yang terjadi di tengah-tengah dakwah, apalagi fitnah yang menggoncang, yang bersifat meluas, dan mengambil taujih, arahan mereka, bimbingan mereka fi muwajahatil fitnah, dalam menghadapi fitnah yang terjadi. Karena mereka yang tahu arah fitnah itu kemana, apa yang harus diperbuat, bagaimana mauqif as-salim, mauqif yang selamat dalam menghadapi fitnah tersebut. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, innal fitnata idha akbalat arafaha al-alimu wa idha adbarat arafaha kullu jahil. Nah, athar Al-Hasan Al-Basri, salah satu tokoh imam di kalangan tabi'in, ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam At-Tarikh Al-Kabir, dan dikeluarkan oleh Ibnu Nu'aym Al-Asbahani dalam kitab Hilyatil Awliya wa Tabaqatil Asfiya. Innal fitnata idha akbalat, fitnah jika datang, arafah al-alim, orang alim mengetahui fitnah itu jika datang, ya. Dalam keadaan orang-orang yang tidak alim masih bingung dan belum faham bahwa itu fitnah. Wa idha adbarat arafaha kullu jahil, apabila fitnah itu sudah berlalu, sudah selesai, sudah tertangani, ya, dan sudah betul-betul tampak jali, zahir, tampak-tampak jelas, ya, fitnah itu, arafaha kullu jahil, seluruh orang jahil pun mengetahuinya, baru sadar bahwa itu fitnah. Nah, berarti, ya, merujuk kepada mereka untuk mengenal itu fitnah atau bukan, ya, bagaimana mauqif, ya, dalam menghadapi fitnah tersebut, kembali kepada ulama. Nah, ini, ya, dan ini terutama acuannya, rujukannya kembali kepada kibarul ulama, ulama kibar, ulama besar yang tingkatannya senior daripada yang lainnya, apalagi yang tingkatannya sampai pada tingkatan imam. Dan tingkatan ini, martabat ini bukan martabat yang gampang, namun melalui ujian, ya, yang berat dan panjang, dan pembuktian bahwa memang alim ini yastahiq wasf al-imam, memang dia berhak menyandang gelar tersebut, ya, perjuangannya menghadapi fitnah-fitnah yang menggoncang dakwah, untuk menjaga kelestarian dakwah salafiyah, menjaga Al-Quran, membela Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, betul-betul tampak ilmunya, keimanannya, amalnya, oh, dia memang berhak meraih tingkatan tersebut, mencapai tingkatan tersebut. Nah, bukan main-main. Nah, itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih. Apabila datang kepada mereka suatu urusan yang terkait dengan rasa aman dan rasa takut, keresahan, ketenteraman dan keresahan umat kaum muslim secara umum, serta merta mereka menyebarkannya, menyiarkannya tanpa perhitungan. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, seandainya mereka mengembalikan itu kepada rasul dan kepada pemimpin yang ada di antara mereka yang megang urusan mereka, yakni ulama. Nah, kibarul ulama, imam, tingkatannya imam, imam-imam. La'alimahu alladhina istanbitunahu minhum, sungguh mereka akan bisa mengambil kesimpulan darinya. Nah, bisa mengambil kesimpulan darinya. Nah, yang dimaksud di sini adalah kibarul ulama, ya, ulama besar, ulama senior yang tingkatannya, apalagi yang tingkatannya sampai tingkatan imam, sebagaimana telah ditegaskan tadi. Naam. Dan mendukung hal ini hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya, hadis yang sahih, disahihkan oleh Al-Hakim menurut syarah Al-Bukhari dan disetujui oleh Al-Dhahabi juga oleh Al-Albani dalam As-Sahihah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-barakatu ma'a akabirikum, berkah itu bersama dengan ulama-ulama senior kalian. Naam, ulama-ulama besar kalian. Naam, dan termasuk pula sebagai dalil dalam hal ini, ya, yakni mereka berposisi seperti pemimpin yang memimpin urusan umat, yaitu salah satu tafsir dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, atti'ullaha wa ta'atil Allah, atti'ur rasul dan ta'atil rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin urusan kalian, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Ar-Risalah At-Tabuqiyah. Ya, beliau menjelaskan bahwa ada perbedaan riwayat dari Al-Imam Ahmad, siapa yang dimaksud dengan ulil amr, pemimpin urusan umat yang diperintahkan untuk ditaati pada ayat ini. Naam, ada dua riwayat dari Al-Imam Ahmad, salah satunya riwayat itu mengatakan ulil amr yang dimaksud adalah ulama. Yang kedua, mereka adalah umara. Ya, kata Ibnu Qayyim, dua riwayat ini dari Al-Imam Ahmad, dua qaul ini dari Al-Imam Ahmad, dua-duanya telah thabit, telah benar, telah tetap riwayatnya dari sahabat. Ya, para sahabat menafsirkan, ada yang menafsirkan yang dimaksud dengan ulil amr, pemimpin yang wajib ditaati di situ adalah ulama, ada yang menafsirkan itu umara. Berarti dua-duanya. Yani tentunya selama bukan dalam rangka maksiat. Nah, selama ketaatan itu bukan ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian terakhir, naam, ana ingin membacakan sebagai pelengkap pembahasan ini apa yang ditulis oleh Syekh kita, naam, Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullah. Pada tulisan beliau yang berjudul Mukhalafatul Doktor Muhammad bin Hadi Al-Madkhali lil Qawaid Asy-Syar'iyyah wa Dhawabit Al-Mar'iyyah, penyelisihan-penyelisihan Doktor Muhammad bin Hadi Al-Madkhali terhadap kaidah-kaidah syariat, ya, dan kriteria-kriteria yang harusnya diperhatikan dalam dakwah. Beliau mengatakan di antara isi tulisan tersebut, nah, beliau mengatakan wa min ad-dawabit asy-syar'iyyati allati ata biha ad-din ar-ruju'u ila al-akabir 'umuman wa 'inda al-fitan khususan. Di antara kaidah-kaidah ya syar'iyyah yang datang dengannya agama ini yaitu merujuk kepada ulama-ulama senior, ulama-ulama besar secara umum pada seluruh perkara, dan secara khusus ketika terjadi fitnah, kembalinya ke merujuk kepada ulama-ulama senior secara umum dan secara khusus saat terjadi fitnah, merujuk ke mereka, ya, bukan ke sembarang ulama. Nah, walihada ja'an Abdullah bin Mas'ud, oleh karena itu datang dari Abdullah bin Mas'ud, wa ja'a aidan an Hudzaifah bin Yaman, juga datang dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, al-wasiyatu bil irtibat bi ahli al-ilm, wasiat keduanya, wasiat Ibnu Mas'ud dan Hudzaifah bin Yaman, untuk menjalin erat hubungan dengan ahlul ilm al-kibar, ahlul ilm yang senior, yang besar dari kan ahlus sunnah. Faqad rawa al-Lalakai an Abdullah bin Mas'ud, al-Lalakai meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa rawal Baihaqi aidan min hadits Hudzaifah bin al-Yaman, dan juga al-Baihaqi meriwayatkan dari al-Baihaqi meriwayatkan dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, la yazalun nasu bi khairin ma akhadhul ilma an akabirihim. Orang-orang senantiasa, kaum muslimin senantiasa dalam kebaikan selama mereka masih mengambil ilmu dari ulama-ulama senior mereka, ulama-ulama besar mereka. Wa an umanaihim, dan dari ya tokoh-tokoh mereka yang terpercaya. Wa ulamaihim, dan ulama-ulama mereka. Fa idza akhadhuhu an sigharihim, jika mereka mengambilnya dari orang-orang kecil mereka, wasyirarihim, orang-orang jelek mereka, halaku, mereka akan binasa. Kata Ibn Mas'ud dan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhumah. Hadhihi qa'idatun syar'iyyah wa dhabitun syar'i. Ini kaidah ya syariat dan kriteria yang wajib dijalani dan diperhatikan dalam syariat. Walihada qala azza wa jalla, walakin itu Allah azza wa jalla berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak tahu. Dan juga kemudian beliau menyebutkan ayat yang sudah kita dengar tadi dalam surat An-Nisa, wa idza ja'ahum amru minal amni wal khawfi ada'u bih, ya, yaitu mengembalikan urusan kepada ulil amr, yakni ulama kibar. Naam. Kata beliau selanjutnya, fa amara Allah Subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayati birruju' ila al-akabiri ila al-ulama'ir rabbaniyyin alladhina yazinuna al-umura bil kitabi was sunnah. Allah memerintahkan pada ayat ini ya untuk kembali kepada ulama-ulama besar senior yang tergolong ulama rabbaniyun, pembimbing umat, pendidik umat, yang mereka itu menimbang urusan-urusan yang terjadi dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wahum ahlu taqwa wal khasyah, dan mereka orang-orang yang memang bertakwa dan takut kepada Allah. Sebagaimana Allah kabarkan, inna ma yakhsyallaha min ibadil ulama, hanyalah sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah hamba-hambanya dari kalangan ulama. Alladzina yajma'una wa la yufarriqun, yang berusaha untuk menyatukan bukan memecah belah. Walladzina ya'tifuna 'ala as-saghir, yang mereka itu sayang kepada yang masih kecil, yang masih muda, bukan menyikat. Wasyfiquna 'ala al-umma, dan mereka prihatin terhadap umat. Wayas'auna lil-ijtima'i wa rabtin nasi biwulati amrihim wa ulama'ihim, dan mereka berusaha, berjuang untuk menyatukan langkah, kalimat, dan mengikat kaum muslimin dengan pemimpin-pemimpin urusan mereka, umara mereka, dan juga ulama mereka. Wa yu'allifuna bainal qulub, dan berusaha untuk menyatukan di antara hati-hati. Wa la yas'auna ila itharati asy-syahna'i wal baghdha'i wat tanafuri, bukan berjuang untuk ya mengobarkan permusuhan kebencian ya perpecahan. Nah, satu sama lainnya. Wa hadhihi min alamatil ulama ar-rabbani. Nah, ini kita dapat tambahan dari sini, faedah di antara ciri ulama yang kita dengar. Ini termasuk ciri ulama rabbaniin, pembimbing umat. Amma ahlul ahwa, adapun ahlul ahwa, fa innahum aksu dzalik, maka sesungguhnya mereka kebalikan dari itu. Nah, yakni mereka tidak memperhatikan kaidah-kaidah ini. Naam. Kemudian beliau di antara isi tulisan tersebut, beliau menjelaskan ya pada bagian akhir, mengatakan wa inna ma yahsulul yawm min fitnatin adhharaha ad-doktor Muhammad bin Hadi al-Markhali hadahu Allah wa raddahu ila as-sawab yajibu al-hadharu minha wa at-tahdhiru minha. Dan sesungguhnya apa yang terjadi hari ini dari fitnah yang dimunculkan oleh Dr. Muhammad bin Hadi al-Markhali, semoga Allah memberinya hidayah dan mengembalikannya kepada kebenaran, wajib berhati-hati darinya dan memberi peringatan darinya. Wa huwa qad khalafa tilkum ad-dawabit wal qawaid asy-syar'iyyah, dan sungguh dia telah menyelisihi ya kaidah-kaidah syariah tersebut. Hatta farraqa as-salafiyyin, sampai-sampai dia memecah belah salafiyun. Wa asy'ala as-salafiyyin wa asghala as-salafiyyin ahlal haqqi fil 'alami 'an ad-da'wati ila Allah 'azza wa jalla, dan dia telah menyibukkan salafiyun yang mereka adalah penganut al-haq di alam ini, menyibukkan mereka dari dakwah ya, untuk mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala, disibukkan dengan fitnah ini. Wa fariha bi fi'lihi al-mukhalifuna min ahli al-kufri wa ahli al-bid'ah wal ahwa, dan para orang-orang yang menyelisih ahli sunnah al-jamaah telah bergembira ya, bersorak senang ya dengan ini dari kalangan orang-orang kafir ya, ahlul bid'ah dan ahlu ahwa. Wa shammata bina ahlal batil wa afraha alaina al-mukhalifina lis-sunnah, dan dengan itu dia telah membuat gembira ahlul batil ya terhadap kita, mentertawai kita ya, dan menyenangkan orang-orang yang menyelisihi sunnah. Kullu dhalika li'anna fihi khoslata hubbi az-za'ama. Hal itu semua dikarenakan pada dirinya ada khoslah, ada sifat hubb az-za'ama, cinta kepemimpinan. Sudah kita dengar tadi, diantara ciri ulama justru dia benci ya, dan menjauh dari hal itu. Ini justru ada cinta kepemimpinan. Kama dzakara masyayikhuna anhu, sebagaimana disebutkan oleh masyayikh kita tentang dia. Wa kama syahadna dzalik, dan sebagaimana yang kami saksikan hal itu, min mu'asyaratina lahu, di sela-sela perkawanan kami, pergaulan kami dengan dia selama ini. Hadahullah, semoga Allah berinya hidayah. Naam. Fakam min mawqifin ra'aynahu yudhhiru minhu hadha an-nafas ya. Betapa banyak mawqif, sikap yang kami lihat dia menampakkan hal tersebut dari dirinya. Naam. Wa kadzalika, berikutnya at-takabbur, kesombongan. Padahal ciri ulama yang ilmunya bermanfaat apa? Tawadu. Wa taghatrus ala thullabil ilm, sikap arogan kepada para penuntut ilm. Wa adamu muraatil mafasidi wal masalih, dan tidak memperhatikan mafsadat maslahat ya. Sementara ulama kibar mereka menimbang ya, maslahat dan mafsadat. Wa kadzalika tasallutu lisani al ulama'il kibar fadlan an thullabil ilm, begitu pula tajamnya lisan dia mencela ulama kibar apalagi hanya thullabul ilm. Kama tatawala lisanuhu ala syekhina Rabi wa syekhina Ubaid al-Jabiri, sebagaimana lisannya telah tajam mencela syekhuna Rabi dan syekhuna Ubaid al-Jabiri. Wa kadzalika adh-dhulm alladhi salakahu ma ikhwanihi wa thullabil ilm duna adillatin wa barahin, demikian pula kedzaliman yang telah ditempuhnya menyikapi saudara-saudaranya dan thullabul ilm tanpa dalil dan hujjah. Wa kadzalika adamu takhalluqi bil akhlaq at-thayyibati wa adam al-wafa'i ma ashabihi, begitu pula dia tidak menghiasi diri dengan akhlak yang baik, dan dia juga tidak ya menunaikan hak kawan-kawannya, sahabatnya. Wa kadzalika adam ta'dhimihi li syar'illahi azza wa jalla, begitu pula dia tidak mengagungkan syariat Allah azza wa jalla. Indama qala Allah subhanahu wa ta'ala muharriman at-tanabuz bil alqab, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman mengharamkan pemberian gelar-gelar yang tidak pantas kepada saudara-saudara seiman, sementara dia faqama binabzi ikhwanihi wa wasfihim wa talqibihim bis-su'afiqah, sementara dia menggelari saudara-saudaranya, menyifati mereka, menggelari mereka sebagai su'afiqah, orang-orang ya yang tidak punya ilm, tidak punya modal berdakwah. Naam. Mukhalifan syara Allah, dan artinya su'afiqah itu berarti dari kalangan ya ahlus syar, orang-orang jelek. Naam. Tayyib, menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Haitsu qala azza wa jalla, ketika Allah berfirman La ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairam minhum. Al-ayah, wahai orang yang beriman, kalian jangan memperolok-olok kaum, wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain, ya, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok itu lebih baik daripada yang memperolok-olok. Naam, sampai akhir ayat. Naam, menjelaskan tentang hal ini. Tayyib. Ya, begitu pula kata Syekh. Naam, ila ghairi dhalik min af'alihi syani'ah, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatannya yang tercela, wa mukhalafatihi as-sharihah li kitabillah wa sunnati nabiyyih, dan penyelisihannya yang terang-terangan terhadap kitab Allah dan sunnah nabinya, wa qawaid as-salaf, dan qaida-qaida salaf, dan penyelisihan-penyelisihan dia terhadap Al-Qur'an, as-sunnah, dan qaida-qaida salaf. Nah, mimma ansha'a furqatan bainas salafiyin, yang itu semua berakibat apa? Menimbulkan perpecahan di tengah-tengah salafiyun fil alam, di alam semesta. Nah, wa naffara an-nas 'an al-irtibati bil ulama'i wa bis salafiyin, dan dia telah menjauhkan orang-orang untuk menjalin erat hubungan dengan ulama dan salafiyun, menyelisihi prinsip dakwah salafiyah yang telah kita belajari. Nah, kemudian disebutkan bukti-buktinya oleh beliau. Naam, yang menunjukkan hal itu. Kemudian beliau mengatakan, wa minha qadhfuhu li muslimin fi baitin min buyutillah azza wa jalla. Di antaranya pula penyelisihannya, dia telah menuduh, ya, berzina seorang muslim di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di masjid. Wa khalafa amra an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi wujubi as-satri 'ala al-muslim, dan dia telah menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah Nabi mewajibkan seorang muslim untuk melakukan as-satr, yakni menutup aib saudaranya. Ya, indama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man satara 'ala muslimin satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, barang siapa menutup aib saudaranya sesama muslim, balasannya, aibnya akan ditutup oleh Allah di dunia dan di akhirat. Walihada lamma nadhara al-ulama'u li af'alihi, oleh karena itu ketika ulama melihat perbuatan-perbuatan dia, hadzaru minhu, mereka mentahdid darinya karena sudah menyelisihi Al-Qur'an, As-Sunnah, dan qawaid, qaida-qaida, ya, syariat. Ini memperjelas kepada kita apa sebab alasan ditahdirnya dia. Ya. Jadi bukan perselisihan pribadi, bukan perselisihan kedudukan. Tak. Nah, dianya iya. Namun ulama kita, ya, Al-Imam Rabi', kemudian Al-Walid, nah, kibar ulama Syekh Ubaid, nah, mentahdir karena ini tadi. Jelas alasannya menyisi karena sudah melakukan tindakan-tindakan yang merusak dakwah salafiyah, menyisi Al-Quran Sunnah, dan menyisi kaidah-kaidah syariat. Nah, Allah Subhanahu wa taala amarna birruju' ila al-ulama. Allah merintahkan kita untuk merujuk kepada ulama. Wa qad hadzara minhu syekhuna Syekh Rabi', wa syekhuna Syekh Ubaid al-Jabiri, telah mentahdzir darinya syekh kita Syekh Rabi', dan Syekh Ubaid al-Jabiri, wa fadilatul Syekh Dr. Abdullah al-Bukhari, dan juga fadilatul Syekh Dr. Abdullah al-Bukhari. Naam. Dan seterusnya. Naam, kemudian beliau menukil kepada kita nasihat salah satu kibar ulama, naam, yaitu nasihat al-allamah Syekh Shalal Fauzan. Naam, beliau menukil bahwa beliau telah ziarah kepada beliau, kepada Syekh Shalal Fauzan, bersamanya ada salah satu thalabatul ilm. Kemudian kata beliau, wa sa'alani amma yahsulu baini wa baina Muhammad bin Hadi, dan Syekh Shalal Fauzan bertanya kepadaku apa yang terjadi antara aku dengan Muhammad bin Hadi. Faqultu lahu, maka aku berkata kepadanya, ma hasala minhu wa dhulmihi li thullabil ilm. Aku beritakan Syekh Shalal Fauzan apa yang terjadi darinya, fitnah yang dibuatnya dan kedzalimannya kepada thullabul ilm, wa tafriquhu lis salafiyyin, dan perbuatannya mencabik-cabik, ya, persatuan salafiyin, memecah belah mereka. Fanasohani, maka Syekh Shalal Fauzan menasihati aku, bi alla nanshaghila bih, agar kita tidak disibukkan olehnya. Faqala, Kata beliau, utrukuh, tinggalkan dia, waj'aluhu ka'annahu ghairu mawjud, jadikan dia seakan-akan dia tidak ada, tidak pernah ada. Seakan-akan dia tidak ada dalam dakwah ini. Nah, wanshaghilu bidda'wati ila Allah azza wajal, dan sibukkan diri kalian dengan dakwah. Mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah wadih, jelas ya masalah ini. Semoga ini na'am semakin memperkuat kita na'am dalam masalah ini ya, dan semoga bisa menjadi pencerahan bagi saudara-saudara kita, sebagian saudara-saudara kita yang masih fanatik ya terhadap fitnah yang dibahas ini ya, dan untuk menyadarkan ya agar kita yakni mereka-mereka ini mau introspeksi diri mereka, murojaah kembali bagaimana sebenarnya kejujuran mereka dalam mengikuti ulama. Nah, melihat siapa ulama yang mereka ikuti. Nah, tayyib, agar terbimbing dengan baik. Nah, kesempatan masih ada dan masih panjang. Nah, ketika kebenaran datang, segera perbaiki jalan, rujuk. Nah, tinggalkan yang salah, bertobat. Nah, dan kembali kepada al-haq. Nah, al-haq dhallatul muslim aina wajadaha akhadhaha. Aina wajadahu akhadahu. Kebenaran itu adalah sesuatu yang hilang dari seorang muslim yang dicarinya. Naam, apabila dia mendapatkannya kapan saja, di mana saja, dia segera mengambilnya. Nah. Barakallahu fikum. Dan demikian dan juga karena waktu yang sudah nah, membatasi kita, maka kami akhiri sampai di sini. Nah, masih ada waktu? Tanya jawab.